Juragan yang selalu kucari-cari membuatku merasa seperti di tengah para bangsawan. Hayo, berhayal lagi. Ih, apa sih? Lagi menikmati wangi parfum bangsawan nih. Wah, ganti parfum kamu? Elegan banget deh wanginya. Enggak kok. Aku cuma pakai pelembut pakaian konsentrat baru. Hmm? Royal Parfum Series by Soclean Hijab Blue Safir. Oh, kayak yang dipakai sama Ayah Namun ya? Elegan banget ya dia. Udah pakai baju bangsawan, terus kerasa banget wanginya. Jelas kerasa. Kan terinspirasi dari Blue Safir. Oh. Parfumnya bangsawan. Dilengkapi Fresh Guard Formula yang bikin hijab dan pakaian wangi dan bebas apek sepanjang hari. Terus ada Royal Active Touch yang menebar wangi parfum di tiap sentuhan. Udah gitu, bisa untuk hijab dan pakaian. Duh, jadi bikin coba. Aku temenin beli sekarang yuk. Mau dong, biar aku bisa cepetan wangi ala bangsawan. Royal Parfum Series by Soclean Hijab Blue Safir. Stand for success.